Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Alun Berita Siang, edisi hari ini Selasa, 3 Oktober 2017, dibacakan oleh Ahyar dan Ti Andalusia. Penyelidikan terkait kasus dugaan ujaran kebencian berlanjut. Serangan Las Vegas, penembakan massal terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tim Saber Pungli Kota Sabang dikukuhkan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lux Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, penyidik Polres Aceh Barat Daya dikabarkan telah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan ujaran kebencian mengandung SARA yang dilakukan akun Facebook bernama Imawan Masrian Putra Pasiraja. Dari Blang PD, Rahmat Saputra melaporkan. Penyidik Polres Abdia Reskrim Unit Tindak Pidana Tertentu telah memeriksa Fauzi selaku pelapor. Selain Fauzi, penyidik juga memeriksa 4 orang saksi. Menurut Fauzi, dalam pemeriksaan, dirinya bersama 4 saksi, yaitu Afzal, Subki, Ashar Abbas, dan Ferry Kuswandi, diperiksa selama 7 jam, mulai pukul 9.30 WIB hingga 17.15 WIB. Seperti diberitakan sebelumnya, belasan pemuda Kabupaten Abdia melaporkan akun Facebook bernama Imawan Masrian Putra Pasiraja ke Polres setempat. Pasalnya, akun Facebook tersebut berulang kali mengumpamakan Abdia sebagai kabupaten para penyamun, sehingga ratusan netizen mengecam dan tersinggung atas tulisannya itu. Saudara Lun, kabar terbaru dari aksi penembakan yang terjadi di Mandalay Bay, Las Vegas, Amerika Serikat menyebutkan setidaknya 20 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Kompas.com melansir. Sheriff dari LVMPD, Joseph Lombardo mengatakan polisi awalnya menindaklanjuti laporan yang menyebut ada rentetan tembak di acara Route 91 Harvest Concert. Mereka mengungkapkan ada penembak di lantai 32 Mandalay Bay. Menurut Lombardo, tersangka adalah penduduk setempat dan kini sudah tewas terbunuh dalam perburuan polisi. Polisi pun meyakini tidak ada penembakan lain dalam peristiwa itu. Polisi telah mengidentifikasi pria bersenjata tersebut, namun menolak memberikan identitas secara lebih gamblang. Sementara itu, polisi juga sedang memburu seorang wanita bernama Morillo Dunley yang diketahui menjadi teman seperjalanan pelaku. Saudara Lun, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan tidak ada permasalahan atas surat yang dikirim CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C. Atkerson kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto. Kompas.com lansir. Surat yang beredar ke publik itu terkait penolakan oleh induk PT Freeport Indonesia atas skema yang ditawarkan pemerintah untuk diinvestasi 51% saham perusahaan tambang yang ada di Papua. Mantan Menko Polhukam itu menegaskan pemerintah segera membalas surat bos Freeport tersebut. Pemerintah menurutnya tetap pada ketentuannya. Freeport juga harus membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter dalam waktu 5 tahun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, puluhan kendaraan dinas plat merah roda 4 milik pemerintah Aceh Barat Daya pada tahun 2018 mendatang akan segera dilelang. Dari Blang PD, Zainun Yusuf melaporkan. Pelelangan puluhan mobil itu merupakan hasil evaluasi setelah dilakukan apel kendaraan beberapa hari lalu. Wakil Bupati Abdia, Muslizar SD mengatakan, dari 222 unit roda 4 milik Pemkab Abdia, puluhan kendaraan didapati tidak layak pakai sehingga harus dilelang guna menghemat anggaran yang digunakan untuk biaya pemeliharaan. Selain itu, Muslizar berjanji pada awal November mendatang, seluruh camat yang ada di 9 kecamatan akan menggunakan kendaraan dinas. Saudara Lon, dua kepala daerah dari Provinsi Aceh, Wali Kota Banda Aceh dan Bupati Aceh Utara diundang khusus oleh Komite 2 DPD RI menghadiri rapat kerja membahas perlindungan dan pemberdayaan nelayan di gedung DPD Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Anggota Komisi 2 DPD asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma mengatakan Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Rapat kerja tersebut membicarakan pengawasan dari undang-undang tersebut sehingga efektif di lapangan. Wali Kota Banda Aceh mengutus staf ahli Dr. Andes Dewi Putrasyah didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan T. Iwan Kusuma. Sedangkan Aceh Utara diwakili asisten 2 Setdakap Aceh Utara, Dr. Murtala. Dalam rapat tersebut, staf ahli Wali Kota Banda Aceh, Dewi Putrasyah menjelaskan, Banda Aceh berencana merevitalisasi lahan tambak rakyat dan membutuhkan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saudara Lon, Presiden Joko Widodo mencanangkan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Antaranews.com melansir. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa negara harus hadir dan memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, ia memanggil secara khusus Kabareskrim Polri untuk memaparkan apa saja yang telah dilakukan dalam memberantas penggunaan secara ilegal dan penyalahgunaan obat. Jokowi juga mengundang pentolan grup band Slang untuk maju ke panggung sebagai perwakilan masyarakat yang memiliki komitmen tinggi untuk turut serta memberantas penyalahgunaan obat ilegal. Presiden meminta agar pengawasan terhadap peredaran obat ilegal semakin diperketat. Saudara Lon, tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Sabang dikukuhkan. Tim tersebut berjumlah 34 orang yang diketuai Wakapolres Sabang, Kompol M. Nuzir Essos. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Wali Kota Sabang Nazarudin mengatakan atas nama pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya menyampaikan selamat atas pengukuhan tim Satgas Saber Pungli Kota Sabang dengan harapan semoga tim dapat bekerja dengan baik sehingga Kota Sabang dapat terbebas dari praktik pungli. Saudara Lun, sebagaimana diketahui bersama, terbentuknya tim Saber Pungli adalah amanat Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Fungsi Satgas Saber Pungli yaitu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, serta melakukan operasi tangkap tangan. Kemudian merekomendasikan kepada pimpinan agar dilakukan penindakan dan melakukan monitoring. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 3 Oktober 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.